cobain aja, Sar. Sar, di wastafel berdiri gini. Ayo, Sar. Panjangnya syarh ya. Hadisnya apa harus lihat lagi. Tidak istimewa ada al-mubruk fi syai'. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan syarah dari hadis annal ummata idha ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u laka bi syai'in illa bima kataballahu lah. Atau kama qala fil hadis, bahwa umat jika bersatu padu manusia dan jinnya berkumpul untuk membuat manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Dan kalau mereka bersatu padu bantu membantu, dukung mendukung untuk membuat mabarat kejelekan terhadapmu, juga enggak akan bisa memberikan mabarat kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Rufi'atil akhlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Sampai kita pada ucapan atau apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kharrajal imamu Ahmad min hadithi Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in haqiqah wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ah

dibersihkan, dikurangi, dapatkan pahala. Maka mawadhi' qada wal qadar, di tempat-tempat takdir dia selalu terima sururun, bahagia. Artinya dia bahagia dengan segala apa yang Allah takdirkan. Dia terima dengan ridha. Allah taala. Apa tanya? Kita kan tahu bahwa manusia itu maksudnya mengeluh, suka ini, suka itu. Terus gimana batas diperbolehkannya mengeluh pada manusia itu? Batasnya tidak boleh mengeluh. Iya. Nah, sifat manusia kan dasar sering mengeluh. Ya harus lawan. Masalahnya mengeluh itu barakallahu fikum jelek, semuanya jelek. Hanya saja emang ada tingkatan-tingkatan. Ada yang mengeluh hanya sekedar jelek saja, makruh. Ada sampai pada perkara yang dosa, bahkan ada yang sampai kufur. Sehingga mengeluh itu adalah suatu yang tidak boleh. Tapi memang itu sifat manusia. Artinya kita sekarang diuji untuk sabar dan jangan mengeluh. Tapi Allah katakan di dalam surat apa itu? Sa'ala sa'il. Ada dua. Nah, disebutkan di sana kalimat khuliqa halu'a. Manusia diciptakan halu'a, mengeluh. Illa musallin. Dia salat enggak dulu? Illa musallin, kecuali orang-orang yang salat. Manusia itu diciptakan begitu memang. Artinya sifat manusia mengeluh, tidak sabar, terburu-buru dan sebagainya. Dan kita diciptakan seperti itu dan kita diajarkan untuk melawan. Artinya untuk sabar dan jangan sampai kita mengeluh atau terburu-buru. Kapan aku sudah doa tapi gak dikabulkan sampai sekarang? Kata Nabi, semua doa dikabulkan kecuali yang tidak sabar, kecuali yang musta'jil. Siapa yang musta'jil? Orang yang berdoa kemudian berkata, Allah kok tidak kabulkan? Belum. Akan dikabulkan insyaAllah. Atau Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kamu minta. Nah, barakallahu. Kalau terjerumus ke dalam keluhan, cepat berhenti dan kemudian ingat bahwa semua itu memiliki hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang apa pindah dari luar ke dalam? Oh, alimah inna idin anna Allah wahdahu Allah wa na'af. Apakah dari kalimat beliau ini diambil faedah di antara nama Allah Abbas? Tidak setiap sifat Allah dan fi'il Allah menjadi nama. Itu penting faedah itu. Tidak setiap sifat Allah atau tidak setiap perbuatan Allah menjadi nama. Abdur itu isim fa'il yang mubalaghah. Kalau isim fa'il artinya itu fi'lullah, perbuatan Allah Ta'ala. Allah melakukan sekian perkara, tetapi kita tidak panggil Allah dengan panggilan yang mengesankan, dengan kesan yang salah. Seperti Allah pencipta segala sesuatu, itu kemuliaan. Tapi kalau kita panggil Allah pencipta, kita sebutkan binatang yang rendah, wahai pencipta kecoa, ini tidak boleh. Walaupun benar Allah menciptakan kecoa, menciptakan gajah, menciptakan manusia, menciptakan jin, tapi yang lebih memuji adalah wahai pencipta segala sesuatu, ya khaliqu kulli syai. Itu ta'adduban ma'allah. Ta'adduban ma'allah. Tidak semua fi'lullah menjadi nama. Tapi ketika kita benar-benar ditimpa musibah, kita jangan khawatirkan. Keluar masih maaf, masih maaf. Harganya pas, tidak terlalu mahal. Saya juga sebagai mainan. sudahlah, sudah. Makanya itu murah banget. Kalau apa namanya yang nggak boleh ketika ada transaksi pedagang atau penjual terus ada datang pihak yang ketiga menawar sebelum ada apa putus antara penjual atau pedagang yang pertama itu di mana? Jangan memberi nilai ya. Itu orang sedang beli. Dipanggil sama teman-teman. Kalau hobi masih mungkin. Sebab digambarkan ketika membahas kenapa para anbiya selalu mengembalakan kambing. Hampir semua para nabi. Dikatakan seluruh para nabi mengembalakan kambing. Termasuk Rasulullah. Kemudian dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang pengembala kambing yang sempurna lautan. Pengembala lautan rata-rata kasar. Aku. Pengembala kambing rata-rata lembut. Ini kan begitu nampak kesilaturahmi ya. Bahkan ada riwayat ya ternyata ada hadis pengembala menyatakan siapa yang mengembala unta maka dia begini jadi kasar keras karena dia harus mengimbangi untanya gitu kalau unta dilembutin ya nggak bisa kasar jadi itu karena kebiasaan aja tapi kalau darah pakai itu aja mungkin kalau banyak gulanya orangnya lemas atau gimana? Kalau berdekat dari kalau juga menurut kalau berdekat dari itu menghasilkan nama Allah 99 yang atas 800 yang bawah 18 berapa sudah? 99 asma Allah kira-kira sama kira-kira ternyata dari sukanya bikin peti mati ngapain jual ini kan banyak kalau saya dapat PUD ini kayaknya ada penenang oh malam buat kupon kan pak? Bukan, buat kupar kan? Iya, buat kupar kan? Iya, buat kupar kan? Seperti ini jual mangkuk oleh orang yang kepel. Ya jangan, 20 orang gak kuat tuh ya. Jadi faedahnya lebih gede gitu. Hah? Faedahnya lebih gede kelihatan kalau ada punya peta itu. Daripada di kemari. Gak ada saingan, gak ada saingan ya. Baru bandingan. Seperti itu. Ada dibuangkan orang. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Nah, kita tinggal lihat pakai peti mati itu benar kebaikan atau kejelekan. Kayak dengan tembok tadi. Kalau jual kain mori kapas yang kafan boleh. Kalau jual peti mati bantu orang berbuat salah. Kalau dengan tembok tuh enggak melawan gereja gitu. Sama aja membantu ukuran. Kalau yang belinya apa yang tukang tukang nggak ada duit je, susah, nyari tukang susah, nyari material susah, yang soli beja. Kata bangun mas. Bayar uang anak cash ke sini ke anak atau kirimkan itu semua saya. Kan jangan mau biasa ada sekolahkan. Biasanya kayak masa uangnya dari bayar nggak? Berarti dia dicicil berapa? Ini kayak motor kan? Editing gitu. Bayar itu editing. Ada pihak tiga. Ada pihak tiga nanti utangnya malis. Oh nggak boleh, nggak boleh. Kalau sertifikatnya diambil dulu berarti itu bantu. Nggak. Anak kira dia urusan dengan bank, intinya nggak urusan dengan bank. Tapi kalau intinya minjemkan untuk dia mau jangan. Itu jelas itu permainan tahun. Jangan bantu, jangan bantu, nggak boleh. Nggak boleh membantu kemaksiatan. Apalagi ringan, yang keras sekali, yang paling ringannya dari riba seperti bensinnya itu punya sendiri. Anda kira kalau dianya orang yang murbi atau dianya orang yang itu kata Nyorajat, kalau kita ini. Tapi ini untuk jaminan mohikan. Sebagaimana Rasulullah SAW menerima ketika Yahudi membeli sesuatu mustahasi dengan mereka, padahal orang Yahudi makan riba. Karena masalah, asal kitanya tidak membantu apa-apa, kita beri barang dia bayar uang. Urusan dia mau kerja sama dengan bank, urusan dia tidak karuan. Tapi kita membantu, silakan ke bank ini, anda sudah datang. Kita bantu, jangan bantu. Barakallahu fiik. Cara kita bersikap pada seseorang secara umum sifatnya orang ini adalah syiar. Oh, terus ya. Kemarin namanya di Walima susut ini kepala mana itu mana ya di pulang tuh siapa kan? Oh itu sihri ya, tidak ngobrol kan nggak tahu itu sihri ya tadi itu sihat dia umar bukan dia bukan sihat anak juga dituduh sihat sama siapa-siapa karena anak tinggal di Bangil dan lingkungan anak sihat anak ilmu amal sama mereka ilmu amal. Tapi untuk sholat atau untuk jilat saya tidak pernah menyelati mereka. Mereka kematian sama. Dan menyikapi orang-orang seperti ini gimana? Sedangkan secara umum mereka menjadi orang-orang yang siapa saling ya bergaulnya. Karena mungkin dari ilmu juga ada mereka kurang memahami. Tidak. Ucapannya Imam Al-Bahari, engkau jangan berjalan dengan ahlul bid'ah. Dan kalau engkau melihat seseorang berjalan dengan ahli bid'ah, tegur dia. Kalau dia mau kembali, alhamdulillah. Kalau tidak, itu jauh dia juga. Kenapa? Karena dia sudah bergaul dengan ini, dia banyak masuk tanpa terasa. Tuhan itu masuk, tapi dia merasa ada halusun sama sih. Benar. Tapi ketika bicara Muawiyah kok kelihatannya tidak suka. Alah Muawiyah ini. Wah ini orang sudah kemasukan. Ya tidak masa. Jadi lo ketemu sekedar salam salaman juga. Ada pendapat seperti itu. Apa harus dibetul? Dan kejadian ada tiga orang ini yang saling berkait seluruh yang si Aborib semua ini mereka ini. Mengatakan walimah ini dibetul yang pasti. Ada mereka datang. Karena di sinyalir dia itu siapa? Aku kafir siapa? Dianya juga ya. Ada juga baru. Juga baru juga. Nama dia memang siapa? Mereka membolehkan takiyah itu ya begini. Satu membolehkan takiyah. Yang kedua mungkin dia merasa ahli sunnah. Karena belum terang-terangan. Anak maksud dia anda. Tapi subhan-subhannya mungkin sudah masuk sekian. Karena dia bergaul dengan siah. Orang yang bergaul dengan siah mau tidak mau akan masuk subhannya tanpa terasa. Ima sedikit wa ima banyak. Wallahualam. Sehingga asal menghindar. Kita menghindari mereka. Kalau kita salam, assalamualaikum salam. Kalau itu adalah untuk orang lain, artinya untuk supaya kita dalam keadaan tidak terlalu begini, silakan. Tapi ngobrol, kamu jangan masuk sebabnya. Kalau perlu dihindari juga, nggak pakai salam. Assalamualaikum. Waktu salamnya dalam hati. Dan salamnya diingatkan hidayah. Terus ini Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir kalau memberikan salamnya dengan benar, bukan assalamualaikum. Tapi benar assalamualaikum, kamu jawab tetapi dengan niat salamnya itu hidayah. Waalaikumsalam. Dan dapat keselamatan. Dan dapat hidayah. Jadi boleh juga. Artinya salam itu bukan iya. Untuk memberi keselamatan, bukan. Bukan hidayah. Dan dapat hidayah. Artinya kalau dia salam dengan benar, kita kan berharap mudah-mudahan dia masuk Islam. Oke. Ucapannya iya. Sudah untuk menganggap timbangan Bismillah. Ini kan, Cina. Lupa ya.